Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua, yes radio. Emangannya aja apa? Aduh lah, kasus. Anak-anak baik jalan. Lagi nang Kabupaten Cilacap, siki lagi rame-ramenya persiapan pilkada, ang apa? Lagi rame-ramenya persiapan pilkada, pemilihan kepala daerah langsung 2007. Nah, nang Kabupaten Curanmor, winginane malah di berampungan. Pemilihan kepala daerah sudah ada bupati terpilih Kabupaten Curanmor. Nah, oh ala jan, kaya ya. Jenengane Bupati Dursasana, Kang. Tapi ternyata suksesnya Bupati Dursasana sing akhirnya kepilih dari Bupati Kabupaten Curanmor kue, orang nana liya berkat kerja keras sang istri tercinta. Nah. Bupati Dursasana. Aduh, jangan bupati anyar Kabupaten Curanmor. Ngelik aku rasik maksi kiri kan jeluk apa bayangnya. Ini kan jeluk tunggu mobil anak telu gampang banget tunggu nanyong. Rekan jaluk karangan nang B, nang Sampang, nang Maos, nang Cilacap, tukunan nanyong. Oh, Kabupaten Curanmor gue Kabupaten Sukde. Jadi rasa khawatir gue maksi gitu, bojomu sudah di bupati, uripe wis mulia, anak-anak Erika bisa orang ingin dincek maning, nek winginane bisa jadi, anak-anak dewek gue jangan mari ngedi-ngedi jadinya. Anak kayak tukang sol sepatu, anak kayak tukang sol sepatu, anak kayak tukang sol sepatu, anak kayak tukang sol sepatu. Nah, sekolahan kayak gue makan anak kayak gue cokong diledrek. Nah, tapi mulai dunia ini ya, mulai tanggal ini anak kayak gue dijamin mulia uripe nang sekolahan. Oke, janji anak guru sing wani orang mugana anak kenyong. Oh, ngerti anak kenyong tari bahasanya orang dilulus. Nah, kelakon ya kelakon. Sekolahnya dongkar, ganti pelangnya. Oh, tuh dadi SD perwolek maning, tapi ganti kuburan congot. Masa ya ke zaman ini kurang lagi nyukup dari rakyat baik lah, gudis. Bupati Dursasana ke, Bupati Kabupaten Curanmor. Lah, siki kayak gini mah, siki yang bisa terpilih dari Bupati Kabupaten Curanmor yang syukur pisan. Kini yang sikin jaluk keterangan dari Rika, usaha-usaha apa baik yang sudah mama kayak lakukan, sehingga bojone Rika ini bisa terpilih dari Bupati Kabupaten Curanmor, Bupati Dursasana. Lah niku Pak, kulo janjane katingi ya kepengin kandha karo bapake lho. Tapi pernah-pernah barang dilantik dadi bupati kak ketun sibuk banget dadi aduh jan urung sempet Pak. Kene bareng lakon dan nyor kandha karo Rika. Lah niku priwe? Atus niki Pak, kulo jan nyuwun agunging pangapura sangat Pak maring bapake nyuwun jan minta maaf banget Pak. Mamake kerasa dosa banget yakin karo bapake yakin lah. Lah kerasa dosa kepriwe? Lah sik yang dipikir-pikir ya. Masa anu gawane be tukang sol sepatu bisa terpilih dadi bupati? Lah kan ora nene carate. Ya nyung sesuk merbus milih ya. Nyung dadi kepengin berusaha priwe carane men kon bapake bisa bener-bener dadi bupati. Lah nyatane sik wis kebukten mbok nyung dadi bupati mbok mak. Lah gue mau Pak carane nyung nguli memperjuangkan Rika dadi bupati pancen mandang salah Pak. Yang jaluk ngapura banget yakin Pak. Gak priwe? Rika tuh sekemutan apa orang zaman itu mien. Lagi ada pemilihan Rika kan daftar maring kantor DPD partai. Partai pakai partai tambahan. Makan Rika lulus SRB orang. Nah karena malah kurdinya nyentok. Nah karena kurdina inantok. Tidak-tidak namun DPD partai tambahan. Makanya telang sahabat. Pulangnya bengi-benginnya pas dina gue mau. Mama kan nemuin ketua DPD partai tambahan, Pak. Mama kan ngerayu-ngerayu men kan bapaknya bisa melu daftar jadi calon bupati. Lah karena akhirnya karena malah jaluk duit karena 30 juta, mama kan orang sanggup, mama kan bingung, Pak. Akhirnya mama kan ngeladeni ketua DPD partai tambahan gue mau, Pak. Ngeladeni sebengi, Pak. Ngapura banget, yakin banget. bapake kon dadi bupati. Astagfirullahaladzim, dadi mamake ngantek kaya kue. Jan. Lah kon kepe mati, Pak, nang blasa delem bapake cita-citane dadi bupati. Ya Allah Gusti, Gusti ya wis maklawis, wis aja nangis, aja nangis, aja nangis lah. Wis pisan baik, wis pisan tok wis kue. Iya, Pak, tapi mamake tadi duwe dosa siji maring-maring bapake lah. Lah prima. Kemien muk jamane bapake barang terpilih dadi calon bupati, bapake meh barep didiskualifikasi, arep dibatalkan dadi calon bupati gara-gara nyolong star kampanye. Wong ana pilkadane be taun 2007, ngene oleh kampanye ke taun 2005. Ya to main nang KPU Amerika. Meh bae arep didiskualifikasi ora le melu. Nyong akhire katulah kake mamake maling-maling ketua KPU deh. Mamake yang ladeni ketua KPUD, astagfirullahaladzim, mamake dan kanan-kanan sih mamake kepriwe ya mak? Kayaknya bingung pak, kalau ada duit. Bapak ini nanti cita-citanya kayak modot banget, pengen jadi bupati, jadi mamake udah jangan makan papa terpaksa mamake ngeladeni ketua KPUD. Pengen bapaknya orang didiskualifikasi pak. Wis. Sik ya wis ora samaning-maning ya, Mak. Iki ora ngladeni ketua KPUD pisan bae winginane bae wis ora samaning-maning. Temenan kowe bapakku terpilih dadi bupati iki siki. Iya, Pak. Tapi. Tapi apa maning? Rika karo sapa maning? Rika mau keminta siki mutan, jamane lagi pas pemungutan suara, Pak. Rika kowe meh bayar kalah karo Kaki Saring gara-gara jumlah suarane kacek. Lah jarene panitia pemungutan suara pas kue, jarene Rika bisa menang. Nek bisa uni, minimal gue 150 dukungan maning, 150 suara maning. Dadi gelem ora gelem mamake terpaksa, Pak. Madeni mung 150. Mamake ngladeni mung 150 dukungan madan nyoblos Rika, Pak. Astagfirullahaladzim, mamake jan. Rika dadi ngantek ngladeni 150 wong, Mak. 150 wong, Mak. 150. Ya Allah. Ndas iki nyokon mangan apa, Mak? Nyokon mangan apa, Nyok? Nyokon mangan apa, Jan? Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.